dan barang siapa yang dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka dan dimasukkan dia ke dalam surga faqad fas, maka sungguh dialah yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali harta benda yang menipu. Yang namanya kematian ibarat segelas air yang setiap orang akan meminumnya. Dan setiap orang akan menjalaninya setiap seadanya itu adalah jalanan. Jalan yang harus ditempuh dan dilalui oleh setiap orang. Kemarin kita mendapati dan melihat orang dimandikan, dikafani, disolati dan dikuburkan. Besok, lusa, atau kapan-kapan kita yang akan dimandikan, kita yang akan dikafani, kita yang akan disolati dan kita yang akan dikuburkan. Suatu yang mesti dan lazim dalam kehidupan ini. Maka, ikhwani fiddin a'azzakumullah, Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, wa kana hadihu sallallahu alaihi wasallam fil janaizi akmalul hadi mukhalifan li sa'iri hadil umami. Maka petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah jenazah, mengurusinya dan mempersiapkannya, maka petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik petunjuk dan selengkap-lengkap petunjuk dari semua petunjuk-petunjuk untuk umat-umat sebelum umat Muhammad alaihi salatu wasallam. Karena penyelenggaraan jenazah ini adalah bentuk ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan ihsan kita kepada si mayit. Bentuk ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyelenggarakan jenazah seorang muslim yang dengannya kita akan meraih pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pahala yang sangat besar, tidak tanggung-tanggung. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man syahida al-janazata hatta yusalli 'alaiha falahu kiraah." Barang siapa yang menghadiri jenazah sampai dia menyolatinya, maka untuknya satu kiraah. Dan barang siapa yang menghadirinya dalam keadaan jenazah dikuburkan, maka untuknya dua kirat. Qalu mal kiratan ya Rasulullah, para sahabat mengatakan, apa dan bagaimana dua kirat itu? Qala mitlul jabalaini al-azimaini, riwayat yang lain asgharuhuma. Satu kirat itu adalah sama seperti gunung yang besar, paling kecilnya sama seperti gunung. Maka barakallahu fikum, pahala dan keutamaan diraih oleh orang-orang yang menyelenggarakan jenazah tentu dalam keadaan ihtisaban. Ihtisaban bukan mukafah dan bukan istihya. Mukafah itu artinya hanya sekedar membalas orang yang dulunya datang ke jenazah orang tuanya sehingga dia harus membalas menghadiri jenazah orang tua orang lain. Oke. Ini mukafah. Yani membalas. Dan juga bukan karena perasaan malu sehingga dia harus hadir di majelis atau di penyelenggaraan jenazah. Baik. Malu, tidak enak tetangga, masa tetangga meninggal dunia kemudian kita tidak hadir. Okay. Kalau cuma ini yang kita lakukan dan ini yang ada dalam kalbu kita, maka kita tidak mendapatkan apa-apa. Tentu harus ihtisab. Kita yakinkan diri bahwa ini adalah tuntunan syarak yang kita dipahalai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita menghadirinya. Okay. Memang yang namanya menyelenggarakan jenazah adalah merupakan masalah ubudiyah lillah subhanahu wa ta'ala. Kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan kita terhadap si mayit, kita telah berlaku ihsan, berlaku baik terhadap si mayit, mulai dari dia sejak sakitnya, seandainya harus didahului dengan sakit, sampai selesai dia dikuburkan. Tuntunan syarat adalah tuntunan yang paling lengkap. Begitu seseorang dihabarkan bahwa dia telah sakit, maka hendaknya kita menjenguknya. Hendaknya kita menjenguk orang yang sakit. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan khamsun tajibu lil muslimi ala akhihi, tiga perkara yang wajib atas seseorang untuk saudaranya, di antaranya adalah iyadatul marid, menjenguk orang sakit. Tidak mesti setiap hari kita menjenguknya. Kalau memang waktu sakitnya itu agak lama, sehari, dua hari, tiga hari, dan seterusnya, barakallahu fikum, selang dua hari, selang empat hari, kalau memang panjang waktu sakitnya. Kecuali kalau dia menginginkan kehadiran kita setiap harinya, maka silakan. Istiqnasan, merasa bahagia dan senang dengan kehadiran kita, maka tidak mengapa untuk kita hadir di sisinya, memberikan nasihat, memberikan semangat agar supaya bisa sembuh biiznillahi ta'ala. Tentu tidak terlalu memperpanjang dan memperlama-lama hadir di dekat si mayit, si pesakit ini, karena mungkin dia akan istirahat, dia membutuhkan ketenangan, sehingga tidak menginginkan kehadiran orang di sisinya berlama-lama. Sesampainya kita di sana dan duduk di sana, kita mendoakannya sambil mengatakan la ba'sa tahurun insyaallah, tidak mengapa, mudah-mudahan ini adalah penghapus dosa atas dosa yang engkau lakukan dahulu kala. La ba'sa tahurun insyaallah. Baik, kemudian memberikan semangat untuk dia sembuh. Dan jangan menceritakan tentang kematian seseorang di hadapannya dengan penyakit yang diderita, penyakit yang sama. Agar jangan cerita yang seperti itu, akan menjadikan dia putus asa nantinya. Agar saya menceritakan tentang penyakit si fulan, oh sama persis dengan ini, tapi dia sudah meninggal dunia, sakit dia setelah itu mati. Maka barakallahu fikum, ini adalah perkara yang menjadikan dia putus asa. Setidak-tidaknya dia akan mengatakan, kalau begitu, dalam hatinya kalau begitu, tidak lama lagi untuk dia bakal meninggal dunia. Maka barakallahu fikum, jangan menceritakan tentang kematian seseorang dengan penyakit yang sama di hadapan orang yang sakit. Kita justru memberikan semangat untuk dia sembuh. Tidak apa-apa insyaAllah, labas tahur insyaAllah. Tahur ini mengingatkan kita untuk senantiasa kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengingatkan kita bahwa tidak selamanya kita hidup seperti ini juga, tidak selamanya kita sehat. Peringatan dan peringatan, tambih dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita sesegera mungkin kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu musta'an. Sekali lagi, memasukkan rasa gembira, karena ini sangat-sangat mendukung kesembuhan seseorang. Membahagiakan seorang yang sakit, memasukkan rasa gembira dalam kalbunya, ini sangat memiliki pengaruh yang kuat untuk kesembuhannya. Kebalikannya, kapan-kapan dia merasa putus asa, merasa ini, justru memperhebat penyakit yang dia derita. Karena kejiwaan, barakallahu fikum, memiliki pengaruh yang sangat kuat dengan fisik kita. Fisik sangat memiliki apa? Memiliki keterikatan dan ketergantungan yang luar biasa. Orang yang takut, barakallahu fikum, orang yang takut dia akan memiliki fisik yang agak lemah. Allahu musta'an. Tentunya barakallahu fikum, ada yang sembuh dan ada yang mati di antara orang-orang yang sakit ini. Sekali lagi, ada yang sembuh dan ada yang mati. Maka ketika kita mendapati saudara kita, ternyata Allah menginginkan kematian di akhir sakit yang dia derita, maka hendaknya kita melakukan tuntunan syariat Allah subhanahu wa ta'ala dalam menghadapinya. Baik. Maka kalau kita merasakan bahwa si fulan akan mati dengan tanda-tanda yang ada pada dia, agar bagi orang-orang kedokteran biasanya mereka kalau meraba ini justru menjelang kematiannya itu detak jantungnya semakin kencang. Agar detak jantungnya semakin kencang. Dok. Kemudian kakinya sudah mulai mendingin. Agar. Karena ruh itu akan naik. Sebagaimana kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, gargara dia harus melewati tenggorokan. Agar. Apakah lewat mulut keluarnya atau lewat mata? Yang jelas kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, inna ruha ida kubira tabi'ahul basar. Sesungguhnya ruh ini kalau keluar, tentunya melalui di sini gargara. Makanya orang ketika hendak mati meninggalnya tersengal-sengal terkarang sebagian. Ada juga tetap yang tenang, barakallahu fikum. Maka ketika dicabut rohnya, maka dia akan mengikutinya. Maka mata itu akan naik ke atas. Kalau sudah ada tanda-tanda ini yang menunjukkan bahwa dia bakal meninggal dunia, hendaknya kita mentalkinnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laqinu mautakum la ilaha illallah, fa innahu man kana akhir kalam hidayah dakhal jannah." Hendaknya kalian mentalkin mayat-mayat kalian atau calon mayat kalian dengan la ilaha illallah. Karena barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan akhir ucapan dia la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Hendaknya yang mentalkinnya adalah orang yang paling dia senangi, orang yang paling dia cintai. Dan jangan setengah memaksa orang tua untuk mengucapkan la ilaha illallah. Agar. Hendaknya kita mengatakan kalau memang dia masih kelihatan dia masih kelihatan agak sadar, say la ilaha illallah, wahai pamanku, wahai ayah, wahai ibu, katakan la ilaha illallah. Say. Dan jangan terusuk. Katakan cepat-cepat. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Taib. Ditalkin. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan. Ya am kul la ilaha illallah. Wahai ayah, wahai paman. Katakan la ilaha illallah. Agar. Dan kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah dengan suara yang kita dengar atau dengan bibir yang bergerak, kenapa? Karena sebagiannya barakallahu fikum yang namanya sakarat, sebagaimana kita ketahui barakallahu fikum, adalah sesuatu yang sangat berat. Dia menghadapi si mayit ini menghadapi kondisi dan keadaan yang luar biasa yang tak terbayangkan oleh kita barakallahu fikum yang masih hidup. Dia dalam kondisi yang luar biasa. Kata Rasulullah SAW, innal mautala sakarat. Sakarat ini adalah kondisi seseorang ketika dia hendak meregang nyawa. Agar. Rasa sakit dan beban berat yang luar biasa yang ada pada dia. Kecuali siapa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar. Digambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau memang dia adalah orang yang mukmin dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan keluar nyawanya sebagaimana kama yakhrujul ma'u min fihi siqa. Sebagaimana keluarnya air dari mulut teko ketika dituang, langsung mengalir keluar. Agar. Agar tetapi orang kafir, orang pelaku maksiat, ketika dicabut nyawanya, maka dia akan kesulitan dan kesusahan. Sebagaimana dicabutnya sesuatu pengait dari sufil mablul, dari kain yang basah. Kita memiliki besi yang ada pengaitnya, kemudian kita tancapkan masuk ke dalam kain yang basah, kemudian kita akan menariknya, maka sungguh sangat susah untuk mengeluarkannya. Demikian juga rohnya orang kafir atau rohnya para pelaku maksiat. Bahkan tidak sedikit di antara orang-orang yang meninggal dunia barakallahu fikum, dia menderita kesakitan yang ditonton dan dilihat oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya. Sampai di antara mereka, saking sakitnya menjelang kematiannya, tapi badannya melengkung. Dia terlentang begini. Tapi dia harus melengkung ke atas karena menahan rasa sakit yang luar biasa. Padahal dia muslim. Dia muslim. Barakallahu fikum. Ini usaha dan upaya kita. Dan barakallahu fikum. Tentunya untuk mudah seseorang untuk mengucapkan la ilaha illallah bukan sesuatu yang dipelajari dan kita mengatakan oh supaya gampang nanti mengucapkan la ilaha illallah. Jadi belajar memang melafazkan la ilaha illallah la ilaha. La ini bukan sesuatu yang spontan atau bagaimana-bagaimana. La dia akan mengucapkan sesuai dengan kehidupan dia. Agar dia akan mengucapkannya sesuai dengan kehidupan dia. Kalau memang dia kuat imannya dan ketauhidannya, taat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala menjauhkan diri dari larangannya, benar dan lurus akidahnya dan tauhidnya, insyaallah dia akan mengucapkan la ilaha illallah di akhir kehidupannya biiznillah taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dikatakan annasu yamutuna ala ma asha alaihi. Manusia akan mati sesuai dengan keadaan hidup dia. Dan banyak dari kalangan orang-orang yang hadir di keadaan kematian sekian banyak orang barakallahu fikum menceritakan bahwa adanya orang yang ditalkin dengan la ilaha illallah, dia justru menyanyi. Dia justru menyanyi wala haula wala quwwata illa billah. Menyanyi. Karena inilah kehidupan dia barakallahu fikum. Inilah kehidupan dia. Nyanyi sampai mati. Agar. Karena setiap hari dia mendengar nyanyian. Dan dia sangat senang dengan nyanyian. Ditalkin dia dengan la ilaha illallah, dia hanya nyanyi. Menyanyi. La haula wa illa billah. Ada juga yang ditalkin la ilaha illallah, dia justru minta khamar. Dia minta khamar. Ketika disuguhi air, langsung dia tepis air sampai tumpah. Agar. Sang anak mengatakan, wallahi aku tidak mengetahui ayahku bahwa dia ternyata peminum khamar. Kecuali setelah menjelang kematiannya ini. Menunjukkan bahwa orang ini sebelumnya dia sudah biasa minum khamar. Walaupun tidak diketahui oleh keluarganya. An-nasu yamutuna ala ma'asha alaihi. Manusia akan mati sesuai dengan kebiasaan hidup dia. Walaupun dia sembunyi-sembunyi mungkin sesuatu yang merupakan kesalahan di akhir kehidupannya, boleh jadi Allah Subhanahu wa taala tampakkan bahwa dia sesungguhnya begini orangnya. Tetapi kita tetap berusaha untuk mentalkin dengan la ilaha illallah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. Bagaimanapun orangnya tetap kita mentalkinnya dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Dan kalau dia sudah mengucapkannya dengan la ilaha illallah dengan suara yang terdengar atau bibir yang bergerak dan kita yakin bahwa dia mengatakan la ilaha illallah atau hatta bibirnya karena lemahnya dia cuma dia menganggukkan kepala begini. Maka kalah. Tidak perlu lagi kita tuntut lebih hebat daripada itu. Kecuali kalau dia berbicara lain, maka kita harus mengulangi menunturnya. Atau memberi isyarat lain, maka kita harus menunturnya kembali. Begitu dia hendak meninggal dunia, kita bertalkin la ilaha illallah, la ilaha. Kemudian minta air, tolong air. Dia sudah berbicara. Kita menginginkan akhir dari ucapan dia menjelang kematiannya adalah la ilaha illallah. Allahu musta'an. Termasuk dari tanda-tanda husnul khatimah seseorang adalah arakul jabin. Kata Rasulullah SAW, al-mu'minu yang mutu ala arakul jabin atau bihadal ma'ana. Seorang mu'min meninggal dunia dengan tanda ada arak. Arak ini keringat, keringat di dahi. Keringat di dahi. Kalau kita meraba bagian dahinya kemudian ada rasa ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. Wallahu a'lam. Dan boleh jadi barakallahu fikum menjelang kematian seseorang, seseorang sudah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tempatnya di surga. Dan seseorang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tempatnya dalam api neraka. Sehingga dia tersiksa dengan kematian itu dan yang lainnya berbahagia dengan kematian itu. Wallahul musta'an. Baik. Kita ulang-ulangi mentalkinnya, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Agar supaya dia mati di atas kalimat la ilaha illallah. Baik. Kalau sudah meninggal dunia dengan tanda-tanda bahwa jantungnya sudah tidak lagi berdetak, agar kemudian matanya naik, agar tapi tidak semuanya, barakallahu fikum, tidak semuanya, karena terkadang mata ini karena sudah saking lelahnya, sudah saking tidak kuatnya lagi, maka tidak lagi dia bisa melihat ke atas menjelang kematian seorang. Jadi tidak selamanya, barakallahu fikum, mata orang meninggal dunia terlihat ke atas. Agar, wallahul musta'an. Baik. Kemudian tanda-tanda yang lainnya adalah badannya menjadi dingin semuanya. Sesaat menjelang kematiannya dan pada saat kematiannya badannya akan menjadi dingin semuanya. Baik, karena rohnya itu akan keluar. Dan yang paling pertama yang menjadi dingin adalah kakinya, ujung kakinya. Hagat, ujung kakinya lari ke atas sampai keluar. Roh mata melihatnya sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, idza qubidatur ruh, inna ruha idza qubida tabi'atul basar, tabi'atul basar. Sesungguhnya roh kalau dicabut maka diikuti oleh pandangan mata. Hagat. Kemudian tanda-tanda bahwa orang ini sudah meninggal dunia adalah istirha. Istirha. Semuanya lemes. Tidak ada tenaga sama sekali. Bahkan ini rahang ini tidak ada lagi tenaganya untuk dia menahan. Antum orang-orang hidup, barakallahu fikum, kecuali yang sakit mungkin dia akan apa? Nganga. Hakikat. Otot kita ini masih ada, barakallahu fikum. Tanpa kita harus menjaganya agar supaya tidak turun, dia tetap kondisi seperti ini. Hadir. Tapi kalau orang sudah meninggal dunia, ini akan turun. Akan terbuka, ternganga dia. Istirha. Hadir. Kemudian badan pun menjadi lemas semuanya. Masya Allah. Badan akan menjadi lemas semuanya. Pada saat itulah, barakallahu fikum, yakinlah kita bahwa si bulan meninggal dunia. Agar. Yakinlah kita bahwa si bulan meninggal dunia. Pada saat kita yakin bahwa dia sudah meninggal dunia, ucapan yang pertama kali kita harus ucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni bi musibati wa akhlif li khairan minha. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ajurni bi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala atas musibah yang menimpaku ini. Kematian. Wa akhlif li khairan minha, dan gantikan untuk aku sesuatu yang lebih baik daripada musibah ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca doa ini di awal terjadinya musibah, maka dia akan dipahalai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ganjaran yang dan ganti yang lebih baik dari apa yang telah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita melihat bahwa sudah meninggal dunia, kita mengatakan tadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu kita sudah menyatakan istirja ini, istirja artinya kita menutup matanya agar menutup matanya agar sudah kembali. Kemudian kita ikat ini, ikat ini ke atas agar supaya apa namanya, supaya rahang tidak akan ke bawah. Karena pemandangan ini pemandangan yang sangat mengerikan sesungguhnya. Pemandangan yang mengerikan. Apalagi dalam kondisi seperti mata mendiri ke atas, kemudian mulut ternganga. Kemudian ditutup, begitu dibuka, orang bisa shock, bisa kaget dengan kondisi si mayit yang mengerikan. Maka ditutup. Mata diturunkan. Dan ini yang ingatkan, sebagaimana yang ana titipkan pertanyaan ke Syekh Zakaria tentang masalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri seperti sholat ketika jenazah sudah diletakkan. Antum tahu semuanya, Pak Odi mungkin bisa melihat, barakallahu fikum, dan biasa melihat kalau jenazah yang ada di Indonesia secara umum, barakallahu fikum, tapi diletakkan tangannya di sini. Kan demikian. Kalau kita sudah mati, letakkan tangannya di sini. Kan begitu. Tapi demikian juga ketika hendak dikapani, tangannya di sini. Ini tidak ada dalilnya, barakallahu fikum. Tidak ada dalilnya. Tapi Syekh Zakaria ditanya tentang masalah ini, beliau mengatakan tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Dan di daerah-daerah Arab mereka meletakkan jenazahnya sama, turun tangannya ke bawah, irsal. Demikian juga ketika dikafani. Demikian juga di ketika dikafani, irsal, tidak seperti ini. Cuma beliau mengatakan bahwa kalau memang itu yang ada di kampung kalian atau di daerah kalian, maka kalau dikhawatirkan terjadi masalah, maka jangan lakukan yang selainnya. Mungkin di tempat kita ini sebagian orang mengatakan bahwa istihsanat mungkin agaknya, apalagi daerah kita agaknya, untuk membedakan katanya antara orang Muslim dengan orang Nasara, orang Muslim begini kan, orang Nasara begini kan, begitu. Tapi sebenarnya tidak ada dalilnya. Cuma dikhawatirkan jangan sampai terjadi masalah, maka jadi kelas lakukan seperti apa yang dilakukan oleh kebanyakan kaum muslimin. Secara keumuman, barakallahu fikum, pelaksanaan jenazah, pelaksanaan penyelenggaraan jenazah dari memandikan, mengkafaninya, dan menyolatinya serta menguburkannya, secara keumuman hampir mirip semua yang dilakukan. Intinya adalah terjadinya yang diinginkan. Kaidahnya ini, tata caranya ini yang berbeda-beda. Wahadalah bahasa. Tekniknya maksudnya. Teknik pelaksanaan memandikannya ini, barakallahu fikum. Secara umum silakan, boleh. Tapi dengan menjalankan apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita akan bahas nanti. Baik. Kemudian setelah kita meyakini bahwa si fulan telah meninggal dunia dan kita perlakukan seperti kita katakan tadi, matanya ditutup, kemudian rahangnya diikat ke atas, kemudian setelah itu ditutup dengan kain. Ditutup dengan kain, kemudian diumumkan bahwa si fulan sudah meninggal dunia. Tujuannya agar supaya orang datang menghadiri penyelenggaraan jenazah, agar supaya mereka mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Supaya mereka mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diumumkan. Agar supaya mereka hadir dan tidak mengapa untuk ditentukan waktunya. Waktunya jam sekian, tanggal sekian kita akan melaksanakan penyelenggaraan jenazah ini. Dan tentunya tidak seperti dan tidak harus seperti yang dilakukan oleh kaum muslimin sekarang, terlalu resmi, barakallahu, terlalu formal. Harus begini dulu, begini caranya, Allah Al-Mustaan. Nah, belum lagi ada sambutan, sambutan ini, sambutan itu, sampai memakan waktu. Mestinya kita telah melakukan barakallahu fikum, melakukan penyelenggaraan jenazah, menyelenggarakannya, ternyata masih harus menunggu. Tapi ini setengah jam, ini juga setengah jam, ini juga setengah jam. Tapi dari lurahnya, palanya, kemudian camatnya, kemudian keluarganya, hagar. Tapi padahal kalau memang kita sudah yakinkan diri bahwa si mayit memang sudah mati, maka kita umumkan agar supaya orang datang. Dengan tujuan itu, agar supaya mereka bisa mendoakannya dan menghadiri jenazahnya. Itu saja. Bukan menjadi sarana kampanye. Bukan jadi sarana pengumuman ini dan pengumuman itu. Wallahul musta'an. Karena kita secara umum diperintahkan Rasulullah SAW, asri'u bil janazah, sesegera mungkin lakukan penyelenggaraan. Tidak mesti harus nunggu anak yang ada di Australia, ada yang di Jakarta, ada yang di Surabaya, ada yang di Malaysia, ada yang di Brunei, di mana. Karena ihsan, sayyid ihsan terhadap si mayit adalah al-adabnuhu. Al-ihsanu ilal mayit idabnuhu. Perlakuan baik terhadap si mayit adalah menyegerakan menguburkannya. Karena dia sendiri, sebagaimana pengkhabaran dari Rasulullah SAW, ketika dia diusung dan diangkat, di atas keranda dia pun berbicara, cuma tidak ada orang yang mendengarnya. Kata para jenazah atas kerandanya, kaddimuni, kaddimuni, percepat aku dan percepat aku. Percepat aku dan percepat aku. Maka begitu kita mempercepat penyelenggaraannya, kalau memang dia orang saleh, maka itu adalah ihsan kita untuknya. Maka setelah kita yakin bahwa kematiannya sudah nyata, maka kita tutupnya agar dengan kain, agar supaya mungkin ada sambil menunggu sejenak lah Pak Sadi, barakallahu fikum. Mungkin ada yang di kebun, ada yang di kantor, ada yang di pasar, ada yang di apanya, di laut. Sekarang masya Allah tinggal ditelepon satu-satu. Si fulan meninggal dunia. Jam 3 malam. Pagi-pagi ini jam 8, jam 9 insya Allah kita sudah selesai menguburkannya. Cepat memang kalau mau datang. Apalagi kalau diwasiatkan oleh si mayit sebelumnya. Kalau aku meninggal dunia, jangan lama-lama kalian membiarkan aku di atas muka bumi. Sesegera mungkin kalian menguburkan aku. Karena itu tuntunan Rasulullah SAW. Paham warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu, setelah jahit semuanya barakallahu fikum, sambil menunggu hadirat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqulu illa khairan. Tentunya dengan pernyataan bahwa si fulan meninggal dunia, orang akan menangis pada. Ramai-ramai menangis barakallahu fikum. Terutama orang yang terdekat dan terutama orang yang paling mencintai si mayit. Semakin kuat kecintaan seseorang terhadap si mayit, maka semakin besar kesedihannya. Bukan berarti kalau tidak menangis tidak sedih. Lah, sedih itu di sini barakallahu fiikum. Sedih. Ada kesedihan di sini barakallahu fiikum. Boleh jadi orang sedih tapi tidak mengeluarkan air mata. Dan boleh jadi ada orang bisa mengeluarkan air mata sebanyak mungkin tanpa rasa sedih sama sekali dalam kalbunya. Agaknya seperti di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada istilahnya apa? Taib. Mustajarah. Mustajarah itu adalah perempuan-perempuan yang disewa untuk meratap. Perempuan-perempuan yang dibayar untuk meratapi si mayat. Karena semakin banyak perempuan yang meratapi si mayat, itu menunjukkan kebanggaan mereka dan kehormatan mereka. Dan semakin sedikit yang meratapinya, maka semakin rendah kedudukan orang tersebut di tengah-tengah masyarakatnya. Maka tentu kita yakini betul, orang yang menangis dengan bayaran ini bukan karena sedih ditinggal oleh si bulan lah. Baik, kita tidak tahu apa yang menjadikan mereka menangis. Seperti orang-orang teater, orang seniman ini gampang menangis mereka dan gampang juga tertawa tanpa ada sesuatu yang lucu. Orang bisa tertawa terbahak-bahak tanpa ada sesuatu yang apa, yang menjadikan dia lucu sesungguhnya. sebagaimana tangisan juga demikian. Hadir. Maka barakallahu fikum, begitu dinyatakan bahwa orang ini sudah meninggal dunia, hadir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menangis barakallahu fikum. Sehingga para sahabat mengatakan, "Wa anta aidan ya Rasulullah, dan engkau juga ya Rasulullah menangis?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya merahmati hamba-hambanya yang juga penyayang, yang sangat mengasihi. Barakallahu fikum. Maka pada saat dia dinyatakan kematiannya, kata Rasulullah SAW, "La taqulu illa khaira fa idzal malaikatu yu'minukum." Jangan kalian mengucapkan kecuali yang baik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di kondisi seperti ini, karena malaikat Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Hadir. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ucapkan yang baik dan jangan ucapkan yang tidak-tidak ketika terjadi kematian. Hadir. Baik. Ini sudah masuk, kita mulai apa? Tajhid. Siapa yang bisa dijadikan model? Hah? Di atas ini yang kecil. Abdurrahman. Baik, sini. Sini Abdurrahman. Sini, sini. Mari. Hakeda. Mana kainnya, dadah? Baik. Posisi tangan seperti ini biasanya. Tapi kalau di negeri kita posisinya seperti ini. Hakeda. Baik. Sebagaimana antum lihat di semua jenazah yang pernah antum lihat, begini posisinya, kan demikian. Baik. Tapi di daerah-daerah lain, daerah Arab di Yaman dan yang lainnya, di Arab Saudi, begini posisinya. Tetap sama seperti ini. Karena tidak ada dalilnya. Anda sendiri berusaha untuk mencarinya, tapi Anda mungkin ada asar di sana. Saya pernah tanyakan melalui Ustaz Tashrif, menanyakan ke Syekh Zakaria, beliau mengatakan tidak ada dalilnya sama sekali tentang masalah sedekap itu. Tapi kalau khawatir terjadi masalah-masalah di dalam, apalagi kalau antum dikatakan ini garib, ini apa namanya, orang yang aneh, baik, maka lakukan apa yang dilakukan oleh masyarakat kita. Baik, jenazah ini barakallahu fikum. Baik, kalau dalam kondisi seperti ini baru saja meninggal dunia, tidak mesti harus ditutup dengan kain. Kain kafan, sarung biasa boleh, atau kain apa boleh. Agar tidak benar kain biasa, antum sarung lah, sarung. Baik, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditutupi oleh para sahabat dengan apa? Burdatun khabira, bukan apa? Bukan kain kafan. Burdatun khabira ditutupi agar supaya setiap ada orang yang datang untuk melayat bisa menyingkap wajahnya. Barakallahu fikum. Bisa menyingkap wajahnya, bisa melihat. Baik. Maka dia ditutup sama seperti ini barakallahu fikum. Baik. Ini contoh yang tidak cukup. Kata Abdurrahman bin Auf bahwa ketika meninggal Ammar bin Yasir, sahabat yang la haula wa quwwata illa billah ini, Musa bin Umair, ahsan. Musa bin Umair meninggal dunia, kata Abdurrahman bin Auf. Musa bin Umair ketika meninggal dunia, kita tidak mendapati kain untuk menutupinya secepat mungkin, kecuali hanya sehelai kain yang tidak cukup. menutupi seluruh anggota tubuhnya. Kalau kita tutup kepalanya, maka terbuka kakinya. Ketika kita tutup kakinya, maka terbuka kepalanya. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk menutup kepalanya dan menutup kakinya dengan rumput. Agar dalam kondisi seperti ini, atau kondisi seperti kebanyakan masyarakat kita tangannya dingin kan. Baik. Agar maka barakallahu fikum, dalam kondisi seperti ini setiap orang datang mungkin dari kerabatnya, boleh dia datang dan melihatnya. Baik. Dan ingat, mayat barakallahu fikum sama seperti orang hidup dalam masalah keharaman dan mahram. Hakikat. Mahramiyah, tidak semua tetangga boleh datang dan mencium serta meraba si mayat. Kalau dia laki-laki dan yang datang itu adalah perempuan. Kebalikannya juga demikian. Mayat perempuan datang laki-laki memegang kakinya, memegang kepalanya dan seterusnya. Lah, sama keharamannya ketika dia hidup. Agar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taib. Lalu kata illa billah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu ta'ala, makan Rasulullah sallam yusabihum ra'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menjabati tangan perempuan yang bukan mahramnya. Agar. Taib. Maka barakallahu fikum, yang boleh memegangnya adalah mahramnya dari kalangan laki-laki dan perempuan. Barakallahu fikum. Hakikat. Baik. Dia boleh menciumnya sebagaimana Abu Bakar mencium Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki tidak jadi masalah. Tapi kalau perempuan, tidak ada yang boleh menciumnya dan menyentuhnya kecuali mahramnya sendiri. Istrinya, anak-anak perempuannya, bibinya dan seterusnya. Cucunya, anak perempuannya, hakikat. Boleh. Tapi kalau perempuan lain, maka jangan. Hakikat. Kalau perempuan lain, maka jangan. Hakikat. Ini kita tutup kakinya supaya saya bisa bernapas. Barakallahu fikum. Setelah datang semuanya orang yang memang siap untuk hadir, tapi kalau jauh-jauh tidak usah ditunggu. Barakallahu fikum. Baik. Karena menunda penyelenggaraan jenazah itu termasuk ida'ah. Menyakiti si mayit dan menyelenggarakan jenazahnya secepat mungkin itu adalah ihsan ilaihi, perlakuan baik kita terhadapnya. Perlakuan baik kita terhadapnya. Barakallahu fikum. Maka ketika jamnya sudah tiba, biasanya kita tentukan jamnya agar supaya orang yang akan memandikannya sudah siap dan orang yang hadir di situ yang hendak menghadirinya juga sudah siap. Maka semuanya kita persiapkan. Airnya, baskomnya, air kerannya misalnya, baskom, 3 baskom, barakallahu fikum. Lapa, 3 baskom. Pakai keran juga, selang juga boleh, tidak apa-apa. Agar, kalau mungkin agak terkhususnya yang awal-awalnya, terus yang awal-awal pakai keran, pakai selang, tidak mengapa. Maka ketika kita hendak memulai memandikannya, barakallahu fikum, kita mengangkatnya ke tempat pemandian. Apakah kamar atau ruangan yang tertutup dari pandangan mata orang. Hakikat. Kalau ruangan terbuka seperti ini, maka hendaknya kita membuat tabir. Tabir sana kan banyak. Tinggal bikin besi, kemudian pasangi kain, kemudian yang bisa dipindah-pindah. Kan begitu ada biasanya. Itu dimiliki juga biasanya oleh masjid-masjid atau apa. Tapi dilihat kalau kondisi rumah tersebut tidak memungkinkan dimandikan di tempat tertutup, maka dibikinkan tabir dari kain. Karena jenazah dalam proses pemandiannya dan pengkapanannya bukanlah tontonan. Ingat, bukanlah tontonan. Karena boleh jadi ada pada jenazah itu sesuatu yang mengerikan dan orang bercerita tentangnya. Dan ingat, orang yang akan memandikan jenazah adalah orang yang saleh. Amin. Hakata. Tahu dalam tahu melaksanakan fardu kifayah ini. Ada ilmunya. Hakata. dia mengetahuinya, mengetahui cara-cara memandikannya dan mengkapaninya. Hakata? Baik. Maka barakallahu fikum, kita memasukkan dia ke ruangan tertutup. Ke ruangan tertutup supaya yang hadir di majelis itu, pemandian itu hanya beberapa orang saja. Dari orang yang memandikannya 3 orang cukup sebenarnya. 4 orang sudah banyak. Hakata? 4 orang sudah banyak. Dan yang memandikannya sekali lagi adalah orang amanah dan orang yang paham tentang memandikan jenazah dan mengapaninya. Agar supaya apa? Agar supaya tidak sembarangan orang melihatnya dan membeberkannya kepada orang lain. Hal. Karena boleh jadi barakallahu fikum, seseorang bisa berubah dalam kondisi dia sudah mati. Hal. Mukanya mungkin berubah. Tidak seperti muka dia ketika dia hidup. Mengerikan barakallahu fikum. Mengerikan. Hakikat. Atau terjadi kejadian-kejadian yang kita tidak inginkan barakallahu fikum ketika dia sudah meninggal dunia. Allah SWT memberikan pelajaran untuk kita melalui si mayat, si jenazah ini. Maka orang yang pernah melihat, seadanya pun dia mau menjadikannya pelajaran, dia boleh menceritakan tentang adanya orang yang seperti itu. Misalnya, ketika dia meninggal dunia, mukanya berubah menjadi mirip dengan muka monyet. Hagat. Mirip dengan muka monyet. La haula wa quwwata illa billah. Baik. Dengan postur tubuh dan kaki tangan juga agak berubah, mirip. Agar kalau mau dia sampaikan kepada orang sebagai pelajaran, maka hendaknya tidak dia menyebutkan namanya. Hagat. Tidak dia sebutkan namanya, wallahul musta'an. Karena ada orang yang kerjanya tukang mandi jenazah, dia sudah memandikan jenazah ratusan bahkan ribuan orang jenazah yang telah dia mandikan. Karena setiap hari dia memandikan jenazah. Ima satu orang, dua orang, tiga orang bahkan dalam satu hari. Hakikat. Terkhusus di kota-kota besar barakallahu fikum yang memang dia kerjanya sebagai tukang mandi jenazah. Baik. Ada lagi kayak satu. Maka barakallahu fikum, ketika dia hendak dimandikan, semua apa yang ada barakallahu fikum pada jasad si mayat ini kita harus keluarkan. Ketika dia pakai cincin, kita keluarkan cincinnya. Pakai jam tangan, dikeluarkan jam tangannya. Hakikat. Kalau pakai perempuan, dia pakai anting, keluarkan antingnya. Pakai gelantangan, keluarkan semuanya. Hatta seandainya ada gigi palsu yang bisa dikeluarkan. Hakikat. Kecuali kalau gigi emas itu ditanam memang dan tidak bisa dicopot-copot, maka dibiarkan. Karena misalnya gigi yang sudah tertanam ketika dicabut dan dipaksa, dia akan merasa sakit. Dan itu tidak diperbolehkan, sama seperti kalau dia hidup. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kasru adzil mayyit kasru azmil mayyit ka kasri hayya. Mematahkan tulang seorang yang sudah mati sama seperti kalau mematahkannya ketika dia hidup. Maka barakallahu fikum, kita tidak boleh mencopotnya kalau memang setengah mati. Agar cincin juga, ibu kita atau nenek kita yang dia pakai cincin itu ketika dia umur 18 tahun. Agar, kemudian tidak pernah keluar itu cincin selama itu. Kemudian persendiannya yang di sini sudah membesar. Agar, ketika mau ditarik tidak bisa. Agar, sudah pakai sabun juga tetap tidak bisa. Agar barakallahu fikum. Imma antum biarkan. Baik. Wa imma dipotong di cincinnya. Cincinnya yang dipotong barakallahu fikum. Cincinnya yang dipotong. Wallahul musta'an. Setelah kita keluarkan semuanya, kita pun mengeluarkan bajunya. Dan jangan digunting kecuali kalau keadaan darurat. Agar. Kecuali kalau keadaan darurat. Misalnya dia telah terjadi pembengkakan, matinya 1-2 hari yang lalu. Hakikat. Suatu yang tidak mungkin kita apa? Kita copot pakaiannya karena sudah membengkak. Celananya sudah penuh sesak dengan apa? Penuh sesak dengan jasad si mayat. Hakikat. Karena 2 hari meninggal dunia, sudah membengkak. Maka tinggal kita apa? Gunting. Hakikat. Gunting. Gunting ke sini dan gunting ke sini bagian sininya. Hakikat. Kemudian bagian tangannya gunting sampai ke lehernya. gunting sama lehernya, kemudian ditarik. Ditarik keluarkan ke sana. Tapi kalau dia baru saja meninggal dunia dan gampang membuka pakaiannya, maka jangan digunting. Karena pakaian ini masih boleh dipakai oleh orang yang hidup. Dan jangan takut mati, barakallahu fikum, dan jangan pula takut memakai pakaiannya orang yang sudah mati. Karena ada orang kalau ini sarung sudah dipakai untuk menutupi jenazah, ikhlas, tidak mau sama sekali. Hatta dikasih dengan apa ini, ambil teh 1 juta, ambil yang pakai tiap hari, tidak mau, barakallahu fikum. Padahal dia juga bakal mati, tidak bakal ada yang bagaimana, tetap mati. Dia akan tetap mati, barakallahu fikum. Maka kalau memang bisa dilepas, dilepas. Jangan dipotong. Kecuali dalam kondisi apa tadi? Darurat. Jangan dipotong. Karena ini tabdir, barakallahu fikum. Masih bisa dipakai oleh orang yang yang hidup. Maka setelah dipotong semuanya, namanya tajrid. Tajridul mayitah. Ingat, aurat harus tetap terjaga dan tidak terlihat oleh siapapun selama terjadi pemandian dan pengkapanan. Ingat ini, sebagaimana ketika dia hidup, dia sangat menjaga auratnya, maka ketika dia sudah meninggal dunia, maka amanah terlimpahkan ke orang-orang yang memandikannya untuk berusaha dan mengusahakan agar supaya auratnya tidak kelihatan sampai selesai semuanya. Paham barakallahu fikum. Baik. Kemudian setelah itu dipotong kukunya. Sebelum diadakan pemandian, barakallahu fikum. Dipotong kukunya, dipotong apa namanya? Bulu tiaknya, kuku kakinya dipotong semuanya. Baik. Dan adapun yang bulu kemaluannya, sebagian ulama mengatakan jangan, karena itu aurah ghalidhah. Aurah ghalidhah. Aurat yang tidak boleh dilihat oleh siapapun kecuali oleh istrinya atau oleh suaminya. Hatta anaknya pun tidak boleh melihatnya. Hatta orang tuanya pun tidak boleh melihatnya. Maka ketika hendak dia dimandikan, barakallahu fikum. Ini kainnya tentunya sudah apa? Dirubah. Baik. Ini setelah kita lepaskan semuanya, kita katakan tadi semuanya sudah tajrid. Kain yang ini tadi ini, kain yang pertama ini. Baik. Kita ganti dengan kain yang siap dipakai untuk memandikan dia. Dengan cara ini kain. Ini kain yang akan kita pakai untuk memandikan dia. Pegang sana. Pegang. Pegang yang di atas, pegang. Kemudian ditarik. Sekali lagi, amanah, barakallahu fikum. Jenazah ini adalah amanah di hadapan kita untuk kita tidak mempertontonkan auratnya. Ingat ini, aurat. Aurat. Para ulama kita dan para ikhwan yang berkecimpung dalam dunia memandikan jenazah sangat-sangat memperhatikan ini. Jangan sampai auratnya dipertontonkan dan dilihat. Yang memandikannya dan yang hadir di situ tidak boleh melihat. Bagaimanapun kejadian yang kita lakukan dan perlakukan terhadap si mayit, tidak boleh kita apa? Melihat auratnya. Kemudian kita mengangkatnya, memindahkannya ke tempat pemandian. Memindahkannya ke tempat pemandian. Alhamdulillah di zaman sekarang ini setiap masjid sudah ada apa? Sudah ada tempat untuk memandikan jenazah. Semuanya sudah lengkap, ember-embernya, loyang-loyangnya, selangnya, dan untuk segala sesuatunya yang berhubungan dengan kain kafannya juga sudah jahiz, sudah lengkap, barakallahu fikum. Maka setelah siap semuanya, Agar tak? Yang pertama kali kita lakukan adalah mengistinjakannya. Kakinya dirubah, dibuka sedikit. Agar tak? Kemudian kita membangunkannya. Tidak sampai duduk. Tidak. Lemas. Nah begini. Agar. Lemas. Tidak sampai duduk. Yurpa shuaya. Dia angkat sedikit. Agar. Agar supaya memudahkan kotoran yang sudah siap keluar. Agar keluar. Dengan diurut. Makanya barakallahu fikum. Tangannya di. Diletakkan di sini. Agar. Diurut. Agar supaya angin yang ada di dalamnya akan keluar. Demikian juga kotoran-kotoran yang akan siap keluar akan keluar dengan apa? Dengan sedikit menekan bagian perutnya agar. Kemudian diletakkan agar. Kita dalam melaksanakan pemandian jenazah semuanya birif dengan lembut barakallahu fikum. Jangan langsung dia kasih tak langsung sampai bunyi kepala barakallahu fikum atau langsung dikasih lepas begitu jangan barakallahu fikum. Setelah diangkat begitu sebagiannya barakallahu fikum tentunya dengan memakai kos tangan. Ada kos tangan? Tidak apa-apa. Kalau memang kebiasaan masyarakat di sini kepalanya silakan. Agar. Jangan hanya karena posisi jenazah antum dituduh macam-macam lagi. Agar. Ingat ini. Hanya karena posisi Masya Allah. Baik. Tiga orang cukup semuanya. Tiga orang barakallahu fikum. Sesuai dengan kebutuhannya. Kalau memang satu orang bisa sebenarnya. Satu orang, dua orang membantu tiga orang enggak apa-apa, sesuai dengan kebutuhan. Kalau anak kecil begini satu orang, dua orang sudah boleh. Nah, gitu. Tapi terbiasanya ada harus membantu karena ada yang menyiram, ada yang menggosok, ada yang agak. Tentunya ini yang paling bagus untuk dipakai barakallahu fikum agar supaya ketika kita menyentuh auratnya tidak terasa bahwa itu adalah aurat. Agak. Tidak terasa kalau itu adalah aurat. Ini yang paling bagus kita pakai ya begini. Ada pun yang lainnya ada yang dari apa itu namanya? Iya, yang dipakai untuk ikhwan bekam itu biasanya dari boleh untuk yang lainnya, tapi untuk menyentuh apa? Menyentuh kemaluannya jangan pakai itu. Agak. Barakallahu fikum. Maka sebagian ikhwanuna ketika dia diangkat begini dan diurut-urut sudah ada yang memulai memasukkan air selang ke bawahnya agar turun. Air selang ke bawahnya diurut lagi beberapa kali kemudian yunajja dimasukkan apa? Dimasukkan air pakai selang. Itu yang lebih bagus supaya tidak tersingkap-singkap ke atas begini, agar. Khusus selang itu khusus kelihatannya di apa namanya di bagian apa namanya untuk istinjaknya ini, agar. Dan diperbanyak siraman air. Wallahu al-musta'an. Kalau perlu juga, kalau tidak pakai ini, dan cuma pakai kaos tangan yang dari apa namanya hand school itu. Pakai tisu yang dilipat, tisu panjang yang dilipat barakallahu fikum, tisu panjang dilipat gini, kemudian di apa namanya, ada tisu panjang kan, dicontohkan, dia tisu dilipat gini, digulung begini, kemudian akhirnya ujungnya digigitkan, supaya tidak lari. Kemudian dipakai untuk apa? Menyeboinya, agar. Menyeboinya. Itu tiga kali sampai betul-betul apa? Betul diangkat lagi satu kali. Sampai jelas oleh kita bahwa sudah tidak ada lagi yang keluar. Agar. Sampai sudah tidak ada lagi yang keluar. Baru setelah itu kita memulai apa? Kita mewudukkannya. Agar kita mewudukkannya. Yang kita tutup antara lutut dengan apa? Lutut dengan pusarnya, agar. Dan ini ingat barakallahu fikum, ini harus agak panjang memang. Supaya ketika kita balik nantinya akan tertutup dia. Tapi bagian pantatnya akan tertutup tetap. Yang pertama ya. Baik. Tentunya ada yang apa? Ada yang ini tetap kita pakai ini ya. Tetap memakai sarung tangan. Maka yang pertama kali adalah mewudukkannya. Baik. Ada orang yang mewudukkannya, ada yang menyiraminya barakallahu fikum. Di apa namanya? Dicuci tangannya, kedua tangannya. Terus harus kita wudu tangan dulu. Agar tak langsung dua. Langsung dua kita taib. Sama seperti kalau kita wudu. Taib. Kemudian madmadah. Madmadah ini menghirup air ke mulut dan ke hidung. Tapi kalau si mayat tidak diperbolehkan untuk kita perlakukan demikian. Karena kalau dia akan menghirup air, airnya akan masuk ke dalam perut dan akan keluar nantinya. Taib. Maka cukup kita mengambil apa? Kain basah dan sedikit membuka mulutnya dan menggosoknya dengan kain basah tersebut. Demikian juga hidungnya. Kain basah. Dan jangan dimasukkan ke dalam hidungnya, barakallahu fikum. Agar. Istinsyak, agar. Kemudian setelah kita membersihkan mulutnya, membersihkan dengan kain basah, barakallahu fikum. Kemudian kita apa? Membasuhnya dengan air, mukanya ini, agar. Wudhu, seperti kita wudhu. Setelah tangan, mata-mata, kemudian apa? Mencuci wajahnya. Di apa namanya? Kita cucikan wajahnya. Kemudian apa? Tangan kanannya. Tangan kanannya dari sini. Ada yang menyiram. Menyiram. Tiga kali. Kemudian tangan kirinya. Ada yang siram. Tiga kali juga ada. Kemudian kemudian kepalanya. Sama seperti kalau kita wudu. Jadi kembali lagi ke depan. Kemudian apa? Telinganya. Sama seperti kalau kita wudu begini kan? Apa itu? Ini dimasukkan sama. Setelah itu kakinya. Kaki sebelah kanan ada yang mengguyurnya. Taib. Sebagaimana kalau kita wudu, kita sela-sela. Taib. Maka demikian juga ketika dia mati, kita sela-sela air apa namanya? Kita sela-sela jari-jari kakinya yang kanan, kemudian yang kiri kita sela-sela lagi. Berarti sudah selesai apa namanya? Sudah selesai wudu. Sekarang kita melakukan mandi janazah. Yang mandi janazah ini sama seperti mandi janabah. Agar mandi janazah itu adalah mandi janabah. Mandi janabah. Kalau kita mandi janabah, baik, mestinya kita juga ingat nanti kita bakal mandi janazah. Karena sama persis. Agar. Agar. Maka pertama barakallahu fikum kita ambil air. Air biasa. Biasanya kalau di tempat kita ini air biasa dulu. Ya Pak Udia. Air biasa, kemudian air sider atau air sabun. Kemudian yang terakhir adalah air kafur. Taip. Air biasa ini dipakai untuk sama seperti kita. Ini dulu. Kepala dulu. Agar. Dibasahi kepalanya. Agar dibasahi kepalanya. Ada yang taip. Kalau dia kita khawatirkan barakallahu fikum masuk sesuatu ke telinganya, kita tutup telinganya. Masuk air maksudnya ketika dalam proses pemandiannya, di hidungnya juga demikian. Kalau tidak, maka boleh kita menutupnya. Kalau ada yang menyiramnya, kita menutupnya supaya tidak apa? Supaya tidak masuk air. Agar. Kemudian setelah itu barakallahu fikum setelah kepala, sama seperti doa kita. Itu takhlil. Mandi jenazah takhlil, ha kata. Baik. Seperti sudah cebok, sudah segala sesuatunya kan apa? Takhlil. Kemudian setelah itu kata Rasulullah SAW, ibna nabi mayaminihinna wa mawadi'il wudu'i minha. Hendaknya kalian memulai dengan apa? Mayamin sebelah kanannya dan tempat-tempat wudunya. Maka setelah mukanya, kepalanya, mukanya, kemudian tangannya disiram sebelah kanan ini, barakallahu fikum. Sebelah kanan. Terus dimasukkan ini, digosok. Agak. Digosok. Tetap ini tertutup, barakallahu fikum. Tetap tertutup dan disiram pakai air, air selang, enggak apa-apa. Baik. Kemudian ini dirapatkan dan dinaikkan di sini, kakinya sini. Untuk kenapa dinaikkan di sini? Ini cuma teknik saja. Tidak ada dalam apa namanya dalil kuno harus dikasih begini, tidak ada. Ini cuma teknis pelaksanaannya saja. Kenapa dinaikkan di situ? Cuma supaya gampang untuk membaliknya. Agar, baik, membaliknya, membalik tengah. Baik, tidak langsung diarahkan ke sana. Makanya ada yang menahannya. Kemudian dicuci bagian sini, belakang. Tetap dimasukkan tangan untuk menggosoknya. Agar. Dengan disertai dengan air, barakallahu fikum. Agak tak? Bagian pahanya belakang, agak tak? Sampai selesai. Baik. Kemudian letakkan sana. Kemudian di sini lagi, bagian kiri, agak tak? Tangan, baik. Pundaknya, dadanya, baik. Pahanya, barakallahu fikum. Baik. Di sini tetap dengan siraman air, barakallahu fikum. Agak. Dinaikkan di sini, kemudian ada yang narik ke sana ini. Agak. Ini tentunya dengan bantuan berapa orang ya? Tiga orang. Tiga orang sudah banyak sesungguhnya. Kemudian dimandikan di sini. Baik. Digosok bagian belakang, agak. Baik. Digosok, dibersihkan betul. Kemudian selesai. Ini namanya selesai satu kali pemandian, satu kali mandi. Apa itu? Belum. Yang kedua pakai apa? Sabun. Kalau tidak ada sabun, sidr. Coba sidrnya bagaimana? Sidr dalam bentuk bubuk, tidak jadi masalah. Atau ditumbuk, tidak jadi masalah. Apa itu? Apa ini? Sidr. Minyak bidara. Untuk apa ini? Anti jin. Anti sihir. Hah? Iya, untuk rukia ini. Yang ada adalah ini mungkin ya. Ini cendana ini. Yang mana yang dari tidak ada sihir. Itu yang ada di daerah Yaman atau Saudi ya, sudah bubuk yang tetap di bubuk apa namanya dimasukkan ke dalam apa ember campur air kemudian dikocok, dia akan memunculkan apa busa. Kedudukannya dia itu sidir itu sama seperti apa sabun, tapi kalau tidak ada sabun silakan pakai ya, kalau tidak ada sidir silakan pakai sabun ini. Sabun apa? Super busa, cap tangan, lab boy. Pokoknya punya sabun secara keseluruhan. Tidak mesti harus pakai. Tidak apa-apa. Kelas. Nampak. Baik. Daun sudah kering tidak jadi masalah juga. Ditumbuk dan dihaluskan, agaknya. Kemudian nanti setelah apa? Dicampur dengan air sampai berbusa. Agaknya. Kalau misalnya anda ada uang untuk beli sabun baru, sabun yang ada kamar mandi antum pakai. Agar. Baik. Sabun yang ada kamar mandi antum pakai untuk semuanya. Apa itu? Kenapa bisa? Mau diwangi-wangi kan ini? Itu orang yang ihram. sudah hadir pelajaran orang mati ketika ihram, tidak boleh. Nah, kata orang yang mati ketika ihram tidak boleh kasih wangi-wangi, sabun apa tidak boleh. Nah, kata maka barangkali mandi yang kedua dari sidr, air sidr. Nah, kata air sidr atau air sabun dikocok-kocok di bikin banyak anunya busanya. Nah, kata baik. Sabun ini banyak busanya ini, Pak Udi. Hah? Ini. Kok sabun apa ini? Sabun super busa ya? Cap tangan. Ada lekuk. Oh, ini yang nanya masalah pokoknya sabun. Intinya adalah sabun. Misalnya kalau masih ada sisanya, jangan dibuang. Dipakai. Jangan takut, barakallahu fikum. Agak dah. Dipakai sesuatu yang masih bisa dipakai, barakallahu fikum. Jangan dibuang. Sebagian orang khas sabun apa dibuang apa hatta ember sudah dia mau kasih orang. Soeh, dulu ada punya tetangga begitu. Teh pada meninggal dunia dipinjam ada loyangnya. Ayah harus. Teh mau kasih kembali, oh, sudah jual aja sana. Agak dah. Lah kalau kata illa billah. Dikiranya mungkin bakal menular itu apa namanya kematian habis dia itu dia lagi. Nah, kita pambar kelapa setelah itu kita ambil apa namanya sidr atau sabun busa tadi. Kita mulai dari awal lagi. Nah, kita di sini kepalanya. Apa itu? Duduk kan cuma satu kali. Istinja juga kecuali kalau ada keluar yang setelah mandi itu ada keluar dicebok saja. Dicebok saja kemudian dimandikan ulang. Nah, kata. Mandikan ulang. Digosok ini semuanya. Digosok agak. Tapi dengan hatta kemaluannya boleh digosok dengan apa? Dengan sarung tangan yang agak tebal itu. Agak. Tanpa membuka sedikit pun ini, ingat ini. Ini amanah barakallahu fikum. Tidak boleh mempertontonkannya. Baik. Di usaha kada. Kemudian ini sama seperti tadi. Baik. Di kaki kanan dia naik ke di atas. Kaki kiri agar supaya gampang membalikkannya. Agak. Baik. Kemudian dari sini kaki tangannya belakangnya. Agak. Sampai selesai. Ya, satu kali dengan jenggotnya. Kepalanya, mukanya, jenggotnya satu kali. Kalau banyak jenggotnya, dikasih sabun jenggotnya. Baik, kepalanya dikasih sabun, agar. Ini juga dikasih sabun. Sabun semuanya agar. Sabun semuanya. Baik. Kemudian agar. Bagian belakang agar. Kasih sabun semuanya. Baik. Kemudian setelah itu apa? Dibilas, barakallahu, dibilas. Kemudian yang ketiga, yang terakhir ini. Kata Rasulullah SAW, igsilnaha khamsan aw sab'an. Aw aksara min dalika in ra'aytunna dalika, kata Rasulullah SAW. Mandikan dia sampai 3 kali. 5 kali, 7 kali. Dan kalau kalian memandang perlu untuk memandikan lebih daripada itu, silakan. Agar. Para ulama kita mengatakan bahwa sesungguhnya memandikan jenazah itu cukup 1 kali kalau memang sudah bersih dengan 1 kali dan memang tidak cukup air untuk itu. Agar. Tapi kalau masih ada air, maka silakan menjadikannya witir 3 kali atau 5 kali karena itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir kafur. Air kafur ini baik. Kapur baris ini ditumbuk juga barakallahu fikum. Ini putih apa ini, Pak Yunus? Bedak. Bedak untuk apa biasa? Ya, dipakai di apanya di bedak ini? Setelah. Oh. Supaya agak licin badannya, agak kering begitu. Lah, Pak. Baik. Kemudian terakhir, kapur. Kapur ditumbuk. Kalau harus ditumbuk, kemudian apa? Di masukkan ke dalam air, dicampur dengan air. Barakallahu fikum. Ini kemanfaatannya menjadikan badan itu dingin. Baik, badan itu dingin terus. Kemudian tidak cepat membusuk. Dan juga tidak akan cepat untuk didatangi oleh hewan-hewan. Hasyarat, ini serangga-serangga, ulat-ulat dan segala sesuatunya. Agak lama dia, barakallahu fikum. Nanti setelah fungsi kapur barus ini sudah tidak lagi, maka baru mulai datang hewan-hewan, cacing, moncong, segala sesuatunya. Barakallahu fikum. Hakada. Yang jelas yang terakhir tadi adalah air dari kafur. Hakada. Baik. Kemudian setelah selesai, baik. Ingat, kalau ada sesuatu yang masih mengucur, barakallahu fikum, mengucur dari mulut si mayit, atau hidung si mayit, atau telinga si mayit, atau dubur si mayit, atau kubulnya, maka boleh disumpal dengan apa? Dengan kain kapas. Agar supaya ketika digerakkan nanti tidak belepotan apa namanya kainnya. Agar. Maka barakallahu fikum, ketika digerakkan gerakan begitu dalam proses pemandian, masih saja ada yang keluar, terakhirnya adalah diistinjakan kemudian ditutup duburnya. Agar ditutup duburnya. Lil maslahah, ini bukan suatu keharusan. Agar lil maslahah, karena mungkin ada penyakit atau apa, karena tidak semua orang meninggal dalam kondisi sama. Agar. Baik, ada yang sakit, ada yang kelas macam-macam. Ditutup duburnya. Kemudian dimandikan satu kali, menjadikannya ganjil. Setelah itu selesai sudah pemandian. Insyaallah. Baik, tidak terlalu susah memandikan jenazah. Paham? Cukur juga enggak apa-apa. Yo. Jangan. Hah? Kabur barus. Bukan kabur. Astagfirullah masyaAllah. Kalau tidak ada, layu kalibul Allah nafsan illa usah. Kenapa itu? Kalau jenazah wanita, barakallahu fikum, sama saja pemandiannya. Cuma masalah rambutnya nanti. Agar. Setelah kita mandikan, cara mandinya sama. Setelah kita mandikan, barakallahu fikum, kita sisir baik-baik, kita apa namanya, kita keringkan. Kita keringkan semuanya badan. Baik. Ini kan sudah basah. Agak. Kita ambil lap. Kita keringkan semua badannya. Baik. Kita keringkan semuanya. Rambutnya semuanya keringkan. Agak. Baik, dibalik. Balik, agak. Baik, demikian juga sini. Dibalik semuanya. Kalau kita mau mengapaninya di sini. Agak. Kita kalau mau mengapaninya di sini juga, ini kan tergantung tekniknya masing-masing, teknisnya masing-masing kan berbeda-beda tempat-tempat tertentu. Ada orang mengapaninya di tempat memandikannya. Hagada. Kita contohkan nanti. Kalau kita sendiri mau mengapaninya di sini. Hagada. Mengapaninya di tempat memandikannya. Kita mandikan dulu, kita apa namanya? Kita setelah setelah dikeringkan, apa itu? Sama seperti laki-laki. Ya. Terbuka dadanya. Karena yang memandikannya juga perempuan, warakallahu fikum. Agar. Baik. Maka barakallahu fikum. Ini barakallahu fikum yang kering diletakkan sini, kemudian yang ditarik ini. Supaya tidak apa? Supaya tidak tersingkap auratnya. Agar. Ingat, ini dijaga betul ini auratnya, barakallahu fikum. Karena ini sekali lagi amanah. Baik. Sudah selesai pemandiannya. Tapi sekarang kita mau mengapaninya. Imam mengapaninya langsung di sini atau di tempat yang lain. Yang jelas sebelum mengapaninya ini disisir baik-baik. Agar disisir baik-baik. Dan kalau dia perempuan, kita bikin 3 kepangan. Agar di miringkan sedikit badannya apa? Kemudian kita bikin kepangan 1 di sini, agaklah dipintal, agaklah. Kemudian bagian tengahnya dikepang, kemudian juga bagian sininya kita kepang, agaklah. Kemudian berikutnya nanti dijulurkan ke belakangnya, belakang. Kalau kita akan mengkapaninya di sini, agaklah. Sekarang sudah selesai memandikannya, barakallahu fikum. Agaklah. Sekarang mengkapaninya. Kapan ini, barakallahu fikum? Baik. Ini sebenarnya kurang bagus. Kain yang seperti ini kurang bagus, walaupun ini yang paling banyaknya. Ini kan cuma 1 meter. Agaklah. Mestinya yang dipakai oleh orang, oleh orang untuk jenazah itu 1 meter berapa? 1 meter setengah. Taib, 1,5 meter lebarnya. Ini taib. Ini kalau ini untuk Abdurrahman, ya mungkin boleh, barakallahu fikum. Boleh untuk Abdurrahman, tapi untuk orang besar, taib. Jadi berapa lembar semuanya kalau di alas dua? 3 lembar, tetap. Dia alas dua di sini, apanya, selembar di sini, selembar di sini. Tapi itu kurang bagus sungguhnya, karena akan tersingkap-singkap. Ya kecuali kalau memang di yushaddu-shadda. Ini biasa diambil dari sini apa? Apa namanya? Pengikatnya. Sampai ke ujung sana, kemudian dipotong-potong. Ingat, pengikatnya ini tidak ada ketentuan dari syariat kita. Agaklah. Boleh diikat 1, 2, ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 7. Alhasil la jadi masalah, barakallahu fiik. Mari syekh. Maka kita ukur panjangnya, barakallahu fiikum. Kalau panjangnya Abdurrahman ini 1 meter setengah, ya. 1 meter setengah. Ya, 1,40 meter. Kita tentunya harus lebihkan, karena untuk mengikat bagian di atasnya dan bagian sisa kakinya, kan? Boleh dipotong ini? Coba lihat. Siapa terima? Saya sini sedikit. Ada kain? Ada gunting? Cuma orang mengatakannya ganjil, agak. Kalau macam-macam orang bercerita dengan antum bikin ampah, kenapa dorang salah pisana cuma. Sore yang agak amal itu dorang. Apanya mau dikepang kalau pendek? Pertanyaannya kan? Dikepang itu kalau panjang, kalau tidak ada. Sama dengan ini, motong kuku. Mungkin tidak ada kukunya. Baik. Nah, Bas. Ini kalau misalnya dianjurkan sebenarnya oleh para ulama kita agar supaya tidak repot dan tidak bagaimana-bagaimana, agar supaya lebar kain itu lebih dari 1 meter, 1 meter setengah, 1 meter 60, ada 1 meter 80, sesuai dengan besarnya orang. Kumis kamu yang diperintahkan untuk dipotong, dipotong. Kumisnya diperintahkan dipotong. Ini barakallahu fikum. Kalau misalnya bisa memenuhi ini, misalnya bisa dipakai menutup semuanya anggota badannya. Tapi kalau tidak, caranya tentunya agak diperbeda, diselisihkan barakallahu fikum. Diperselisihkan. Tapi kalau yang panjang yang lebarnya bagus, maka lebarnya cuma begini semuanya, Pak Udi. Ada tapi baru dari lagi. Yang lebih tipis. Hah? Yang lebih tipis. Oke. Ini kalau misalnya kita mau gulung-gulung dari sana. Gulung-gulung. Ya. Apa itu? Nah makanya supaya tidak repot, cari yang apa namanya. Ya, baik. Ini tentunya sebelum dimandikan, ini sudah jahit semua, sudah selesai semua, sama seperti orang-orang kita. Ini yang saya dibuka. Agar. Ini kalau kita mau mengkafani langsung di tempat pemandiannya. Agar. Baik. Sudah jadi. Agar. Sebagian ulama barakallahu fikum ada yang membuat tuban semacam celana. Tetap khawatir jangan sampai dalam proses pengangkatannya nanti akan keluar kotoran. Agar. Mereka membuat apa semacam tempat semacam celana, celama yang terbuat dari kapas. Baik, untuk dialasi bagian di bawahnya sini. Agar. Tapi kalau kita di Manado ini anda lihat, bukan cuma ininya, tapi semuanya. Iya. Das kapas semuanya. Baik. Tujuannya cuma untuk itu juga, supaya tidak apa. Ketika ada cairan keluar dari hidung, walaupun sudah disumbat, akan ke kapas itu, tidak keluar langsung. Apalagi kalau sudah membusuk. Ini termasuk masalah saja, bukan suatu tuntunan yang harus begitu. Ini barakallahu fikum. Sebelum kita bungkus, kita memberikan wewangian. Wewangian di mana kewangiannya? Wewangian barakallahu fikum. Ini apa ini yang? Wewangian apa saja? Mau misik abiat, mau misik apa namanya? Misik hitam, mau misik pokoknya wewangian, mau kayu gaharu, mau apa? Baik. Ini minyak apa ini? Iya. Apalagi kalau misalnya si mayit mengatakan, "Nak, kalau aku mati kau pakaikan ini untuk aku." Nah, kata. Maka itu harus dipakaikan untuknya. Baik. Ini apa? Kayu cendana ini barakallahu fikum. Kita pakai untuk apa? Di kain kapan ini? Nah, kata. Di kain kapan ini? Tabur. Ya, ditabur. Tabur. Orang-orang Arab banyak-banyak mereka ini. Satu bungkus begini. Tujuannya apa sih? Untuk mengharumkan. Kita kan mau apa namanya? Ini namanya pelepasan sesungguhnya. Kita mau melepaskan dia menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi prima. harum, sudah wudu, sudah mandi, sudah harum-harum, mau mengharap Allah Subhanahu wa taala. Perempuan. Perempuan. Ini secara keumuman, barakallahu fikum. Secara keumuman. Kemudian setelah pakaiannya ini, barakallahu fikum, pakaiannya. Pakaiannya kita taburi apa namanya? Ini. Ini apa lagi nih? Ini apa nih? Oh, itu dibakar di bawah. Ini. Kalau memang misalnya ya. Misalnya ini ada bubuk dalam bentuk wangi dalam bentuk bubuk dikasih di sini. Di apa namanya? Di bawahnya juga agak diberikan di bawahnya. Kemudian minyak wangi khusus mungkin ya, kalau ada minyak wangi khusus. Apa itu? Tidak jadi masalah, minyak wangi pokoknya. Minyak wangi, barakallahu fikum. Kita kasih di tempat-tempat sujudnya. Jabahannya kasih minyak wangi. Hidungnya juga dikasih minyak wangi. Kemudian apa namanya? Tangannya. Tangannya, kemudian lututnya dikasih minyak wangi. Kakinya dikasih minyak wangi. Ini sebelum di apa? Sebelum dikawin kapan? Sebelum dibungkus. Kemudian maghabin. Sunnahnya juga, jenggotnya dikasih minyak wangi. Kemudian tempat-tempat ininya. Mafasilnya. Persediaannya dikasih minyak wangi semuanya. Setelah itu siap sudah untuk dibungkus, dikapani. Kalau memang kita katakan tadi, kalau memang harus dibikinkan tangannya, dibikinkan tangannya. Biasa juga barakallahu fikum di airnya. Tidak apa-apa. Intinya adalah mewangikan jenazah. Apakah dari bubuk, apa dari minyak begini, lama mabis kuskilah. Tidak jadi masalah, barakallahu fikum. Misalnya ini kalau misalnya ini laki-laki, barakallahu fikum, ada kekhawatiran akan keluar cairan-cairan, maka apa dibungkus dengan apa? Dengan kain kapas. Kapas, semuanya kapas, kapas. Tapi kalau enggak, cukup bagian di sininya saja, enggak jadi masalah. Ini kapas. Setelah itu diambil yang pertama, diambil yang pertama. Tentunya ada yang tolong. Ingat masalah aurat, Masalah aurat adalah sesuatu yang sangat sensitif, barakallahu fikum. Setelah itu dihilangkan ini, intinya ini kanan, kemudian kiri, kemudian kanan lagi. Iya, begitu seterusnya. Kemudian setelah itu kita ikat ini, ikat ini, bukan tali rapi ya orang. Itu jumlahnya terus apa itu? Mau digunting nggak jadi masalah, mau digunting atau dari yang lainnya yang jelas ya tidak jadi masalah. Barakallahu fiik. Apa itu? Tidak. Nah, ada. Agar. Ada bacaan-bacaan tertentu tidak ada sih? Tidak ada. Cuma awal itu disebut. Iya, Bismillah, no. Ini biasanya kalau di apa namanya? Kalau di tempat ini yang kita tempati untuk memandikan dan mengkafani, tentunya tidak bisa dipasangi dulu ininya. Biasanya kalau di tempat khusus dipasangi dulu ini, baru kain ini. Jadi begitu dikumbungkus langsung sikat. Hah? Ini barakallahu fikum. Kalau di tempat kita dibiarkan begini toh. Di tempat yang lain bisa dibeginikan. Nah, baru diikat. Nah, kalau lebihnya diikat. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agak 7 ikatan. Ini tip. Sebelah kirinya, ikatan sebelah kiri, barakallahu fikum. Karena nanti kalau di apa namanya, ini ikatan ini tidak ada juga perintah untuk mengikatnya secara syar. Dalilnya tidak ada. Cuma ini untuk lil maslahah, untuk maslahah agar supaya tidak tersingkap-singkap, tidak longgar-longgar, tidak macam-macam. Itu saja. Berapa-berapa kalinya terserah sesungguhnya, tidak ada. Dan ini begitu nanti masuk ke dalam apa? Ke dalam liang lahat, nanti dibuka. Maka diikatnya bukan ikat mati, barakallahu fikum. Semua dibuka. Hah? Dari kawasan ke atas. Lah, bas, enggak dapat dibuka. Enggak apa-apa dibuka. Diikat supaya gampang nanti mencabutnya kata. Nanti tinggal mau nariknya begitu kata. Tapi demikian juga di sini. Di sini bagian sini. Karena dia akan miring nanti, miring, dan ini akan ditarik. Ini sebenarnya sudah jahit sebenarnya sebelum dimandikan ini sudah siap semuanya, kira. Jadi tidak lama prosesnya. di sini juga, kemudian bagian kepalanya juga demikian. Rabu-rabu ya. Belum boleh melapas. Ah, diikat ini. Ini juga barakallahu fikum. Kalau memang ada yang lebih, dikembalikan ke sana. Nah, dikembalikan ke sana. Agar dikembalikan ke sana. Diikat di sini sebelah kiri ya, sebelah kiri. Agar supaya ketika dia masuk ke liang lahat, set, langsung bisa dicabut ini. Langsung bisa ditarik. Jangan ada keyakinan bahwa kalau tidak ditarik, tidak dilepas, jadi bakal jadi pocong. Jangan. Nah, kata. Oh, mau jadi pocong dia kalau nyamuk. Jangan, barakallahu fikum. Hah? Apa itu? Tidak apa-apa. Dibuka juga, tidak apa-apa. Dibuka juga tidak jadi masalah, kata. Apa lagi? Di tempat lain kalau perempuannya di... Baik, ayo. Di antara para ulama mengatakan bahwa para imam kita mengatakan bahwa sebagiannya memang walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan para sahabat mengatakan kufina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salasati athwabin bidin suhuliyah laisa bihi kamisu wala imama. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikafani dengan 3 helai kain putih suhuliyah. Suhuliyah itu nama daerah yang ada di Yaman, tempat memproduksi kain waktu itu. Hanya 3 helai kain itu tok, tidak ada kamis dan tidak ada imamah di dalamnya. Ini untuk laki-laki. Maka para ulama mengatakan al-mar'atu syaqaqur rijal. Laki dan perempuan sama saja. Agak sama saja laki dan perempuan. Cuman banyak di antara para imam yang mengatakan karena perempuan pakaiannya lebih banyak dalam kehidupannya ketimbang laki-laki, kata, karena dia izar, ada izarnya, ada apa, apa namanya, kamisnya, kemudian ada ridanya, kemudian ada khimarnya, kata, banyak, lebih banyak pakaiannya perempuan ketimbang pakaian laki-laki, maka mestinya juga dipakaikan untuknya sesuatu yang lebih apa, yang lebih astar, lebih apa, lebih menutupi. Maka mereka biasanya perempuan, selain tiga hal ini, selain dari tiga hal ini, barakallahu fikum. Baik. Ini kalau misalnya, misalnya, afwan, turun dulu, Abdurrahman. Baik. Bukan mukena, tetap dari kain ini. Baik. Misalnya ini kan, ini tiga helai kain. Tiga helai kain yang dipakai untuk mengkaitkan. Ini untuk perempuan. Atau laki-laki misalnya. Laki-laki yang begini, jenazahnya di sana, mau dipindahkan ke sini. Maka ini yang ditaburi dengan apa? Oh, wangian. Taburi dengan wangian, bubuk wangi, hagra. Kasih, sehingga betul-betul harum. Kemudian untuk perempuan, ini sebelumnya, ini kasih dipakai sehingga memang anu, kain, apa? Tali. Kesana, kesana, kesana, kesana. Supaya begitu dibungkus langsung diikat, bukan nasi baku masih bagi-bagi ini. Agar. Orang bilang caparuni, kerja caparuni kalau begitu agar. Ini misalnya kepalanya di sini, maka dibikinkan apa? Kain. Taruhlah kain ya. Anggaplah ini kain semuanya. Ini untuk apa? Untuk izarnya. Untuk menutupi apa? Apa? Untuk menutupi? Ini untuk apa? Jubahnya. Dipotong ini. Ada dah. Dipotong. Kemudian ini dulu. Diperkirakan panjangnya bagaimana, ini dipotong. Agar, untuk kepala, masuk kepala. Kemudian ini dibuka. Baik, kan lubang situ. Kemudian dipakaikan untuk sarungnya. Makanya jadi 5 lembar nantinya. 1, 2, berapa? Sarungnya, agar. Sarungnya, kemudian ada lagi apa? Khimarnya, khimar untuk menutup kepala. Khimar untuk menutup kepala. Baik. Maka barakallahu fikum. Drama, mana drama? Sarat. Mamat. Sarat. Sarat. Sarat. Sarat. Sarat. Agar. Ya. Baik. Ini setelah dipindahkan barakallahu fikum, setelah kasih wangi-wangian, maka ini kalau sananya dia perempuan. Baik, perempuan ini dulu, agar. Baik. Ini dulu yang di agar. Ingat barakallahu fikum, auratnya sama sekali tidak boleh tersingkap. Agar. Dan tidak boleh dilihat oleh siapapun. Ini yang tadi yang sudah lubang, mestinya lubang ini tadi, kemudian dijadikan apa namanya bajunya ceritanya, agar bajunya. Ini sebenarnya kayaknya menutup juga sampai sini, agar dilubangi barakallahu fikum. Kemudian setelah lubang, anggap lubang ini sudah lubang, baik kepalanya, maka kita ambil apa, sarung untuk khimarnya, khimar. Baik, dipakaikan sarung, dipakaikan apa? Dipakaikan kudung untuknya, agar kudung lah. Baik. Baik. Ada yang mengatakan diperlihatkan mukanya, ada yang mengatakan tutup juga satu kali begitu agar. Baik. Kemudian. Baik. Setelah itu baru dibungkus seperti biasa. Baru dibungkus. Seperti ini tambahan untuk Seandainya perempuan. Harus dari kiri atau kanan atau? Kanan dulu. Kanan dulu, ha kata. Kanan dulu. Yang sini. Baru kiri. Nah itulah, terlambat berarti. Iya. Kalau misalnya nak ada DP baju-baju begini apa boleh juga? Apa itu baju-baju apa? Untuk perempuan. Cuma tiga lain. Tapi boleh, sebagian ulama berpendapat seperti itu. Tapi bahwa laki-laki sama dengan perempuan. Ah kan? Cuman agar supaya astar. Tapi karena terkadang barakallahu fikum, walaupun sudah tiga helai, terkadang itu dagingnya orang itu masih terasa. Ya kan? Dagingnya terasa, masih tape bagian apa kalau kita mengangkat masih terasa itu bagian. Makanya tape sebagian ulama mengatakan ditambah agar supaya lebih tebal. Itu kemanfaatannya kata. Karena perempuan tetap dia adalah aurat walaupun dia sudah meninggal dunia. Kata. Hatta barakallahu fikum, ketika dibawa ke pemakaman ketika dibawa ke pemakaman ana lihat perlakuan orang-orang di Yaman ketika dimasukkan ke dalam liang lahat ini perempuan, dimasukkan langsung ditutup kain di atasnya. Orang tidak ada yang melihatnya. Bagaimana prosesnya di bawah? Agar beda dengan laki-laki, kas turun ke sana orang bisa lihat bagaimana. Tapi kalau khusus perempuan, mereka sangat menjaga. Langsung dibentangkan kain di atas. Kalau di sini kasih bentang juga, kasih begini, ya, laki dan perempuan. Cuma kipas untuk kipas. Oh. Oh, begitu. Kalau di sana memang tutup untuk perempuan. Baik. Tutup untuk perempuan. Dan perempuan dia di sana ditutupi lagi kain lainnya yang lain. Baik. Kalau laki-laki tidak tanpa kain yang lain dengan kain kapan saja mereka langsung sudah bawa masukkan ke dalam liang lahat. Ada pertanyaan lagi? Kalau perempuan suaminya yang mandikan? Baik. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Taib, law istaqbaltu min amri mastadbartu madza sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam azwajuhu." Seandainya aku bisa kembali mengulang sesuatu yang telah lewat, maka tidak ada yang memandikan Rasulullah SAW kecuali istri-istrinya. Nah, kata. Juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, "Ya Aisyah, madzaraki law mutti?" Wahai Aisyah, tidaklah menjadi mengapa atas engkau seandainya engkau mati mendahului aku, kemudian aku dasaltuki wa kafantuki wa sallatu alaiki. Aku yang memandikan engkau, aku yang mengapani engkau, dan aku yang akan menyolati engkau. Menunjukkan bahwa suami istri boleh memandikan. Hakata. Boleh memandikan yang lainnya. Selainnya tidak boleh. Hakata. Kecuali anak kecil. Kecuali anak kecil yang di bawah umur, siapa saja boleh memandikannya. Laki atau perempuan yang memandikannya terserah. Ibunya atau orang lain lah pas. Karena anak kecil belum ada auratnya. Hakata. Itu alasannya. Juga orang yang memandikannya mestinya wasi. Wasi orang yang diwasiatkan oleh si mayit sebelum meninggalnya. Bahwa yang memandikan aku nantinya sepulan. Mungkin karena dia tahu bahwa dia adalah orang yang melaksanakan sunnah dan dia orang lebih amanah. Dia macam-macam mungkin pertimbangannya. Maka dia boleh mewasiatkan kepada orang untuk memandikannya. Hakata. Atau kalau tidak ada wasinya, maka yang lebih berhak untuk memandikannya adalah kerabatnya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, di sana ada orang yang lebih mulia dari Ali bin Abi Thalib. Yani Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala, yang disepakati oleh umat bahwa dia adalah taib abdalun nasi ba'da nabihi. Taib, semula mulia-mulia manusia setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disepakati bahwa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Akan tetapi ketika meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taib para sahabat memanggil ya Ali ta'al, mari sini. Wahai Abbas, mari sini. Dan wahai siapa lagi? Al-Fadl. Tiga orang yang memandikannya, Ali, Al-Fadl dengan Al-Abbas. Yang memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ha kata. Tapi padahal di sana ada orang yang lebih utama. Akan tetapi kerabat yang lebih diutamakan karena menyangkut masalah aurat. Ha kata. Masih menyangkut masalah aurat. Karena kalau ada sesuatu yang apa namanya? Ada sesuatu yang terjadi pada si mayit, maka tentunya mereka yang paling lebih menutupi kesalahan-kesalahan itu atau menutupi aib-aib itu atau catat-catat yang ada pada mayit. Seperti misalnya setelah dimandikan, awalnya apa? mukanya bagus-bagus saja. Begitu mau dikapani atau mau dimandikan, mukanya menjadi hitam legam. Ha kata. Hitam. Cuma mukanya tok. Ha kata. Mukanya hitam sekali. La haula wala illa billah. Baik. Maka barakallahu fikum. Sudah selesai ini pemandian jenazah, tidak ada lagi pertanyaan. Ya kurang lebih seperti sebenarnya anak sendiri tidak terlalu paham tentang apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di apa namanya di sekarang ini barakallahu fikum. Ada tambahan-tambahan mungkin dari yang kita sebutkan. Wa illa yang penting memakai tiga helai kain, kemudian mengikatnya, kemudian itu yang tertunaikan barakallahu fikum, itu yang tertunaikan. Terkapani, termandikan. Ah kata. Baik. Walaupun sesungguhnya misalnya ada orang kirinya dulu dimandikan baru kanannya. Ah kata. Atau tidak berapa aju kasih oju juga ke sana. Ah kata misalnya. Dia tidak tahu. Maka tetap sah mandi jenazahnya, cuma tidak sunnah. Ha kata. Sah. Sama seperti kalau kita mandi jenazah. Mandi jenazah. Langsung masuk mandi jenazah, mandi masuk kamar mandi langsung apa? Niatan mandi jenazah. Habis junub ya langsung biar pakai sabun. Mandi jenazah tertunaikan, tapi dia tidak mendapatkan pahala sunnahnya. Ha kata. Bawa cuci tangan dulu, cuci kemaluan dulu, kemudian apa? Tahib tahlil. Ha kata. Tahib tahlil, kemudian wudu, kemudian tahlil, kemudian setelah itu siram bagian kanan, bagian kiri. Ha kata. Dia tidak melakukan ini, berarti dia tidak mendapatkan sunnahnya. Ha kata. Tetap sah mandi janabahnya, karena dia telah meniatkan, dan tunaikan istilah al-guslu. Al-guslu adalah melumuri seluruh anggota tubuh dengan apa? Dengan air, agar air yang berjalan itu namanya mandi, agar itu namanya mandi. Tanpa kipiah yang dilakukan pun dia sudah tertunaikan, tapi tidak ada pahala apa, tidak ada pahala sunnahnya. Sabun, sabun. Satu kali mandi air biasa dulu, kemudian air sabun, kemudian air, iya. Sudah. Dada, barakallahu fikum, dada. Karena semakin dibor, semakin banyak di dalam. Amin. Dada, barakallahu fikum. Kita hanya di... Nah. Itu terlalu apa namanya? Terlalu. Yang penting sudah tidak ada yang keluar, itu saja. Intinya tidak ada yang keluar. Tidak apa-apa. Kain kapan tidak mesti harus begini? Ini kain apa ini? Cuma memang tetap barakallahu fikum. Jangan memilih kain yang mahal. Nah, kata. Jangan memilih kain yang mahal. Apa? Iya. Kalau ada. Kalau tidak ada ini yang alam yasarallah, apa yang ada yang mudah, itu saja. Menunggu apa? Ya kalau lebih dari 3 orang sesak, itu saja. Mahramnya kalau perempuan. Tapi kalau bukan mahramnya adalah laki-laki yang tidak menggauli istrinya tadi malam. Nah, kata, syaratnya. Tapi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika hendak menurunkan putrinya, bukan beliau yang turun. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man lam yuqari fil bariha, siapa yang tidak jima? Siapa yang tidak jima dengan istrinya tadi malam? Saudara sama dengan saya Rasulullah, kata, turun. Dia masukkan. Nah, kata, sudah selesai ini? kita masuk ke apa? Menyolatinya. Kalau sudah ini, kalau misalnya kita khawatirkan tadi ada keluar dari duburnya dengan berulang-ulang, maka disumpal. Tetapi tidak diperlakukan. Hatta sudah diginikan, mereka itu kalau sudah diginikan, tetap mereka sumpal. Baik. Kita diperintahkan membersihkan sesuatu yang di luar, bukan yang di dalam. Itu saja. Cuma itu kan kekhawatiran, itu ihtiyatan saja. Ihtiyatan kan dikorek sampai ke dalam. Ihtiyatan. Allah SWT. Tidak seperti itu juga, tidak jadi masalah. Yang penting tidak keluar, itu saja. Kalau kita khawatir ada keluar, kita sumpal, kemudian tetap kita buat bagian di bawahnya itu celana misalnya. Celana yang terbuat dari apa? Kain kapas. Agar. Kain kapas. Tidak apa-apa juga dengan apa? Dengan kain. Supaya kita bisa ikat. Jangan-jangan pembes. Apa itu? Mayit disentuh oleh siapa? Tidak batal wudunya. Menyentuh atau disentuh oleh bukan mahram, bukan pembatal wudu. Agar dalam kondisi hidup pun boleh dicontohkan cara penggunaan kapas. Apa itu? Untuk apa? Untuk bagian pantatin tubuh. Sama seperti sesungguhnya kalau kita membuat apa? Enggak apa-apa dibuka ini. Mesti ada kain, tapi ada kain yang dipakai sehingga bisa tetap diikat. Agar tetap kita potong segini, kita potong segini, agar kemudian kita alas dengan kain yang bisa, kain itu ada kain, ya, ya, ya, ya kurang lebih sama seperti itu, ada kain, ya kayak popok lah istilahnya, ya. Kain misalnya kain ini, kain selai ini, kain selai, kita apa? Kita gunting segini, tek, supaya jadi pengikat nanti. Tek. Jadi kita letakkan apa? Jadi nanti kalau begini, kita letakkan ini di atasnya. Agar. Kemudian kita masukkan ke bawahnya. Tep, digeser ke sana. Tep, sini. Begini modelnya. Apaan, apaan. Begini modelnya. Agak turun ke bawah, karena bakal dilipat ke atas. Tep. Kembalikan ke sana. Ini kan ada talinya nanti ini. Ada talinya. Ini kalau misalnya kita akan melakukannya di sini. Tapi kalau di tempat apa? Di tempat yang tersendiri nanti kita angkat, di sana memang dipasang. Ah, kata. Di sana memang dipasang supaya tidak repot. Hei, bagus. Maka ketika ini ditarik di atas ini. Sampai yang apa? Tidak kontua bayi. Ah, ini kemudian kita ikat. Ini rapatkan ulang gini. Sama seperti ini. Tapi orang-orang kita ini kan tidak pakai begini. Iya toh? Orang-orang kita di sini tidak pakai begini. Tapi semuanya, sekalian semuanya. Di alas semuanya dengan kapas. Agar. Itu kegunaannya cuma sedang khawatir jangan sampai apa? Terjadi apa-apa misalnya keluar kotoran, keluar cairan dari hidung, dari apa. Itu saja. Nah. Kemudian setelah apa namanya? Setelah kita mengafaninya, dilakukanlah sholat. Baik, di sholat jenazah ini, barakallahu fikum. sholat jenazah. Kepalanya Abdul Rahman di sini. Tuh. Iya. Kepalanya. Iya. Kepalanya Abdul Rahman. Kalau muntah panik, kepalanya di mana tempat atau diarahkan? Di mana saja yang gampangnya, karena tidak semua keadaan mengarah ke kiblat. Ini Abdul Rahman sudah kita apa? Sudah kita kain kapani, akhirnya tinggal untuk melakukan sholatnya. Taib. Maka barakallahu fikum, ketika kita hendak melakukan sholat, taib, imamnya kalau dia laki-laki searah dengan apa? Kepalanya imam. Kemudian berjejer sini agaklah di belakang bikin tiga shaf. Agaklah. Kalau dia perempuan, taib, maka dia harus berada di tengah-tengahnya. Kalau ternyata di sana ada laki dan perempuan, maka laki-laki yang paling dekat dan perempuan yang di belakangnya. Perempuan digeser ke sana searah dengan kepalanya si laki-laki. Agar. Dan seterusnya barakallahu fikum. Kalau laki-laki semuanya berjejer sama. Agar. Dilakukan sholat. Agar. Takbir pertama Allahu Akbar, baca Fatihah. Takbir kedua dibaca apa? Salawat. Takbir ketiga dibaca doa, dan takbir empat langsung salam. Sebagian ulama tetap mengatakan untuk berdoa. Hai. Ini setelah itu selesai, tidak lagi doa setelah itu. Tidak lagi setelah salat Allahumma. Tidak ada barakallahu fiik. Kelas. Begitu selesai salat kan langsung diangkat. Angkat. Kemudian barakallahu fiikum, setelah itu tidak perlu lagi ada pidato-pidato kecuali pengumuman tentang masalah utang piutang kalau memang harus diumumkan. Agar. Baik. Diumumkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di majelis ini dan yang tidak hadir, bagi siapa saja yang memiliki sangkut paut masalah utang piutang atau titipan atau apa saja dalam masalah harta, baik, maka kami mohon kehadirannya untuk menyelesaikannya. Agar. Coba saja. Adapun memaafkannya, ya dia dengan menyolatkannya, insya Allah dia sudah memaafkannya. Agar. Tapi biasa tetap dia mengucapkan agar supaya dimaafkan si jenazah ini. Agar tak? Taib. Kemudian setelah itu kita taib, menaikkannya ke dalam keranda, ke atas keranda, kemudian kita mengusungnya. Agar tak? Taib. Mengusungnya ini tidak juga kencang luar biasa dan juga tidak lambat. Tapi berjalan dengan cepat, itu saja. Berjalan dengan cepat. Setelah barakallahu fikum sampai di pekuburan, langsung dia dimasukkan ke liang lahat. Agar. Ini misalnya liang lahat. Ini kuburan. Agar. Ini kuburan. Kuburannya. Bagian kuburan bagian bawah, bagian depan ke arah kiblat itu agak ke bawah. Tapi namanya lahat. Agar. Di sisi arah kiblat ke bawah, kemudian apa? Minggir. Disitulah nanti kita akan sisipkan apa? Si jenazah ini. Maka jenazah ini diambil dari luar sana. Kemudian dia dimasukkan melalui apa? Arah kakinya. Arah kaki kuburan. Jadi, bukan dari muka sana atau dari sana, tapi arah dari kakinya ini. Jadi, kepala duluan. Misalkan sudah tiga orang ini, agaklah. Tiga orang dalam kuburan. Saya sibulan, agaklah. Kemudian dari sana, kaki kuburan ini kepala kuburan menghadap ke sana nanti. Maka begitu diturunkan, diterima, kemudian diturunkan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian barakallahu fikum, diberikan ganjalan untuk kepalanya sedikit. Agar. Kemudian setelah itu, setelah kita hadapkan dia ke sana, agar kita tutup dengan labina atau papan. Agar biasanya papan atau labina. Labina itu dari batu tela besar. Agar. Batu tela di sana begini besarnya. Imma khusus wa imma untuk membangun rumah. Batako, tapi bukan dari semen, tetap dari tanah. Si agak semacam batako itu yang dipakai untuk menutupi apa liang lahat itu. Setelah itu barulah diuruk. Tentunya dilepas dulu Pak, Pak. Talinya dilepas dulu talinya. Wallahul musta'an. Baik. Wallahu a'lam, ana enggak tahu dalilnya. Ada yang mengatakan di antara para ulama dibuka wajahnya, ada yang mengatakan demikian. Dibuka sedikit wajahnya untuk menghadap ke sana, untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang mengatakan enggak usah. Agar. Ini bukanlah suatu menjadikan kita berselisih karenanya, barakallahu. Kemudian juga yang jelas sudah tertunaikan apa? Sudah tertunaikan cara mengkafani, cara memandikan dan menyolati dan menguburkan. Kemudian setelah itu barakallahu fikum, ketika kita selesai semuanya diuruk, sudah diuruk, kemudian dikasih tanda bahwa inilah kuburan. Kemudian setelah itu kita mendoakannya. Allahumma gfirlahu wa tsabbithu. Allahumma gfirlahu wa tsabbithu. Allahumma gfirlahu wa tsabbithu. Kemudian setelah itu pulang semua. Di sejak ulang pun dimandikan ulang. Hah? Tapi yang pertama tetap dihitung satu kali, dua kali, sampai lima kali. Bisa juga, bisa juga. Allah maksudnya tapi bukan cuma satu kali, berkali-kali juga nak. Itu cuma untuk mengganjal saja, untuk mengganjal misalnya tuh kasih bola-bola, ah, dah jadi, dah ada. Ada yang mengatakan lima, ada yang mengatakan tiga. Biasanya suka ganjil-ganjil, ah kata. Lah pas itu cuma sekedar untuk mengganjal supaya ketika dia miring begitu, tidak kembali ke belakang, ah kata. Itu cuma sekedar untuk mengganjal saja. Kalau memang jauh tempatnya maka boleh, tidak apa-apa. Tapi kalau dekat maka tetap harus afdalnya diusung. Di misalnya kalau sini kebaik hilang, ya masih pakai kendaraan di sana. Kalau nyari hilang satu-satu dorang. Kalau tahu sudah kumpul di sana semua. Amin. Baik. Baik. Air sidr itu sebenarnya pengganti sabun. Kalau tidak ada sidr, sabun. Itu saja. Air sabun. Kalau tidak ada sidr, sabun juga. Penggantinya, agaknya pengganti. Tapi sekarang di tempat kita tidak ada yang pakai sidr, jarang sekali. Agaknya cuma sabun ya. Air biasa, air sabun guna air apa? Air kebur baru. Tidak terlalu apa namanya, tidak terlalu mengerikan sesungguhnya, barakallahu fikum, tidak terlalu mengerikan. Tidak beri orang-orang yang oh tidak boleh ngana, mesti imaman, ikhlas. Yang penting adalah tape amanahnya orang dan dia orang terdekatnya, dia yang paling berhak untuk memandikan jenazah. Agar. Baik. Berarti sudah selesai. Inilah yang wajib untuk kita lakukan atas si mayat. Lebih dari itu tidak ada. Jadi tidak ada satu malamnya, tiga malamnya, kemudian apa namanya, tujuh, empat puluhnya, seratusnya, tidak ada. Haulnya apalagi, tidak ada. Allah Al-Mustah. Baik. Selesai sudah insya Allah. Baik. Sebenarnya kalau kita mau praktekkan, baik. Boleh kita praktekkan barakallahu fikum dengan ikhwah yang memang mau dimandikan. Nah, yang mau betul-betul mau dimandikan dan di betul. Cuma tetap kalau pas pengapanannya itu ya mesti harus ada. Biasanya orang memakai patung, agaknya. Patung yang tak berwajah. Agaknya. Patung yang tak berwajah, tidak ada wajahnya. Allahumma sholli. Saya al-muhim barakallahu fikum sudah tergambar oleh kita tidak sesulit yang terbayang oleh kita sebelumnya memandikan jenazah itu. Nah, dan tidak perlu takut memandikan jenazah. Apa itu? Memakai masker barakallahu. Memakai masker, memakai celemek, masker, celemek, sarung tangan. Nah, ini supaya tidak basah-basahan gitu. Tapi apalagi kalau dia dimandikan di atas apa? Di atas tempat memandikan barakallahu fikum. Kecuali kalau di bawah, itu biasanya lebih repot. Agar. Sekarang masya Allah, dibikin oleh orang dan airnya tetap langsung ke selokan atau kemana gitu, ada penampungannya. Oh, sudah enak sekali sesungguhnya, tidak sama seperti dahulu kala. Ini dibuat dan dirancang oleh orang untuk memudahkan. Allah al-musta'an. Dan setiap masjid, setiap daerah ada perlengkapan ininya biasanya. Masjid sebelah kita ini ada kerandanya, ada segala, setiap daerah ada masjid yang khusus menyiapkan itu. Ada tukang mandinya juga. Okay. Tukang mandi dikasih duit apa? Dikasih duit apa ini? Kalau harus dikasih duit, maka duit yang harus dikeluarkan, kalau tidak ada yang mau ngasih selain tidak ada yang mau ngasih kecuali diambil dari apa? Harta warisannya siapa? Si mayat ini. Karena ini termasuk mu'nat tajhiz yani, biaya penyelenggaraan jenazah. Mulai dari kuburan seandainya harus kita beli lahan. Baik, maka uang dari warisan itu. Untuk ujratul hafar, ini tukang gali kuburan, dikasih gaji. Kemudian yang memandikannya juga kasih gaji. Barakallahu fikum. Tinggal yang menyolatinya mungkin barakallahu fikum yang tidak dikasih gaji. Kecuali daerah-daerah tertentu yang memang sulit juga untuk mendapati orang yang menyolati, juga dikasih gaji. Pernah anak waktu masih kecil seumuran Muhammad, dia ajak untuk sholat. Anaknya belum tahu masalah sholat ini bagaimana. Tapi bagi juga sana lihat orang muka, ternyata ketika dalam sholat itu dikasih duit, kasih mas di sini. Setiap orang kasih masuk di kantongnya duit. Agar. Bukan dalam bentuk amplop, tapi langsung di kantongnya lalu kasih masuk. Agar. Alhasil barakallahu fikum, kalau ada pembiayaan dan tidak didapati biaya kecuali dari harta warisannya, maka dia diambil dari. Kecuali kalau ada yang menanggungnya, nanti ada yang nanggung semuanya. Maka labas. Agar. Harta warisan tetap utuh untuk ahli waris. Khilaf di antara para ulama tentang masalah itu. Ada yang mengatakan tetap mengangkat tangannya. Ada pun warid dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak. Ada yang mengatakan mengangkat tangannya, ada juga mengatakan tidak mengangkat tangannya. Allahumma sta'an. Lebih dari 3 sob, mendaknya dikasih 3 sob. 3 sob. Kalau misalnya 4 orang, 6 orang, ya 2-2. 2 orang, 2 orang, 2 orang. Anda tahu kita hikmah di balik itu, kenapa harus demikian. Dan hendaknya barakallahu fikum, kalau ada orang yang meninggal dunia, hendaknya banyak orang yang menyolatinya. Karena siapa yang disolati oleh 100 orang yang tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini tersyafaati dengan doanya orang 100 itu. Masya Allah. Jadi semakin banyak orang yang menyolatinya, maka semakin utama. Agar. Baik. Wallahu al-musta'an. Sudah selesai barakallahu fikum. Ada lagi? Tapi insyaallah tidak sesukar dan tidak sesulit yang kita bayangkan sesungguhnya dari memandikan jenazah, mengkafani jenazah. Tidak apa-apa, kita lanjutkan saja dan percepat, jangan lama-lama. Karena sebentar lagi mayat akan diangkat. mayat akan diangkat. Dan memang salat jenazah tidak perlu lama-lama. Allah. Baik. Kemudian baca Fatihah, kemudian baca Al-Fatihah. Tinggal diselesaikan saja. Tapi jangan lama-lama. Kalau lama-lama, jenazah itu sudah diangkat. Tidak jadi masalah, diselesaikan. Baik, ilahuna. Subhanakallah. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini kain kapan? Okay.